teman-temanku. Agar harinya bertambah seru, kita berkumpul di suatu tempat. Janganlah lupa bawa sepedamu. Kita pergi jalan-jalan, sambil melihat ke kiri kanan. Nikmati saja perjalananmu, asalkan tetap berhati-hati di jalan. Naik sepeda senang dan gembira. Pergi jalan-jalan.